Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ayat ini penulis rahimahullahu ta'ala berkata, وَلَا يَظُنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ أَيْ يَمْنَعُونَ مَا عِنْدَهُمْ مِمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ وَالْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَنَحَهُمُ اللَّهُ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ بِهِ وَأَمَرَهُمْ بِبَذْلِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ مِنْهُ لِعِبَادِهِ فَبَخِلُوا بِذَلِكَ وَأَمْسَكُوهُ وَظَنُّوا بِهِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَظَنُّوا أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَعَاجِلِهِمْ وَآجِلِهِمْ. Maksudnya, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka, yaitu orang yang menahan sesuatu yang bakhil yang mereka memiliki, yaitu orang yang menahan sesuatu yang mereka miliki dari sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa karunia-Nya seperti harta, kedudukan, ilmu dan sebagainya. Di sini penulis menyebutkan bakhil adalah orang yang menahan untuk memberikan kepada orang lain. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepadanya, baik itu berupa harta atau jabatan atau ilmu. Orang yang bakhil adalah orang yang menahan apa yang Allah berikan kepada mereka untuk diberikan kepada orang lain. Ini yang bakhil. Baik menahan harta, menahan kekuasaan, atau menahan ilmu. Menahan harta maksudnya tidak mau mensedekahkan harta tersebut. Apalagi kalau seandainya sudah naik ke dalam tahapan bakhil terhadap apa yang diwajibkan atasnya. Bakhil terhadap apa yang diwajibkan atasnya, ini lebih parah dibandingkan bakhil terhadap sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepadanya disebut bakhil. Bakhil mau bersedekah, bakhil mau memberi hadiah, bakhil mau memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun ilmu ataupun kedudukan. Kedudukan contohnya misalkan banyak terjadi di dalam kasus-kasus orang-orang yang diberikan kedudukan oleh Allah karena dia memiliki kapabilitas. Seperti ahli apa? Ahli makanan, ahli mesin. Dia tidak mau berbagi pada orang lain. Maka ini bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepadanya untuk diberikan kepada orang lain. Lebih parah dari itu, bakhil terhadap hal yang diwajibkan. Harta dia wajib dikeluarkan. Pada saat wajib dikeluarkan tersebut dia bakhil. Nah, ini disebut dengan syahih. Bedanya bakhil dengan syahih adalah kalau bakhil menahan apa yang Allah berikan kepadanya untuk diberikan kepada orang lain. Kalau syahih menahan hak yang wajib untuk diberikan kepada orang lain. Itu namanya syahih. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang syahih. Seperti misalkan istrinya Muawiyah bin Abi Sufyan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan dilamar oleh beberapa laki-laki. Di antaranya Muawiyah. Kemudian disebutkan bahwasanya Muawiyah adalah rajulun syahih, seorang yang bakhil terhadap apa yang di bawah tanggung jawabnya. Bakhil terhadap apa yang di bawah tanggung jawabnya. Memberikan nafkah kepada anak istri wajib. Nah, ketika suami bakhil terhadap anak istrinya, ini disebut dengan syahih, bukan hanya sekedar bakhil. Nah, ini di sini penulis mengatakan, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka. Bakhil yaitu orang-orang yang menahan sesuatu yang mereka miliki dari yang telah Allah berikan kepada mereka, berupa karunia, harta, kedudukan, dan ilmu, dan sebagainya. Ini bakhil. Nah, orang-orang seperti ini, mereka tidak boleh merasa baik ketika menahan hal tersebut. Kenapa demikian? Kita baca, mimma manahahumullahu wa ahsana ilaihim bihi, yang dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk mendermakan harta tersebut yang tidak akan memudaratkan mereka disebabkannya. Wa amarahum bibadli ma la yadhurruhum minhu li'ibadihi, namun mereka bakhil, fabakhilu bidzalik wa amsakuhu, mereka bakhil akan hal tersebut, padahal yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini terdapat pelajaran agar hilang sifat bakhil. Bagaimana? Harus meyakini di dalam hati bahwa harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah. Pemilik aslinya adalah Allah. Apabila ada orang yang diluaskan rezekinya, maka dia harus meyakini di dalam hatinya, pemilik asli harta ini adalah Allah. Saya cuma diperintahkan untuk mengurusnya. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Hadid, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, yang artinya, dan berikanlah dari harta Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Surat Al-Hadid ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan sedekahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi penguasa aslinya adalah Allah, kemudian dikuasakan kepada manusia. Maksudnya di sini manusia disuruh mengurus. Kalau sudah meyakini itu, niscaya insya Allah tidak bakhil. Semua hanya dititipkan oleh Allah. Makanya ada orang sering mengatakan, misalkan ya, ada orang yang minta kepada seseorang. Kemudian seseorang ini ngasih kepada orang yang minta tadi. Dia mengatakan, oh mungkin rezeki dia dari Allah, dari saya. Artinya Allah menitipkan rezeki tersebut melalui orang ini kepada si fulan. Karena orang ini adalah mengurus harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kiat agar tidak bakhil. Meyakini bahwa harta yang dimiliki itu, pemilik aslinya adalah Allah. Coba kalau seandainya kita ada dalam diri kita perasaan seperti itu, maka niscaya akan mudah kita bersedekah. Contoh ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang beriman, sedekahkanlah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Karena kita meyakini kita ini cuma pengurus, pemilik aslinya adalah Allah, Maka ketika ada perintah seperti itu, jalankan di jalan Allah. Tidak ada bakhil, tidak ada mikir panjang. Karena kita cuma pengurus. Mustakhlafina fih. Yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, mengurusnya. Nah, ini kiat agar sifat bakhil hilang dari dirinya. Makanya penulis di sini mengatakan, yang Allah telah berikan dan Allah anugerahkan kepada mereka. Pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk mendermakannya, mendermakan harta yang tidak akan memudaratkan mereka disebabkannya kepada hamba-hambanya yang lain. Kemudian penulis mengatakan, wa amsaku, namun mereka bakhil, menahan akan hal tersebut. Wa dhannu bihi, dan menahannya ala ibadillah, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu annahu khairul lahum, dan mereka berpikir bahwa itu lebih baik buat mereka. Ya. Nah, di sini terdapat pelajaran menahannya dari hamba-hamba Allah, maka yang terbaik untuk diberikan sedekah kepada seseorang adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik. Ini kalau seandainya ada pilihan memberikan sedekah apakah kepada orang kafir atau orang miskin, orang muslim, maka jawabannya orang muslim. Terutama kalau dia fakir, miskin, ya, atau orang-orang yang membutuhkan lainnya. Maka ini lebih baik lagi. Nah, orang-orang yang menahan seperti ini, jangan mengira bahwasanya itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum fi dinihim. Akan tetapi itu justru lebih buruk buat mereka dalam agama mereka. Wa dunyahum, dan dunia mereka. Ajilihim wa ajilihim. Baik sekarang ataupun nanti di akhirat. Buruk. Nah, berarti kita ingin buktikan nih, orang yang bakhil, baik itu bakhil terhadap kewajiban atau bakhil terhadap apa yang Allah berikan. Bakhil terhadap kewajiban berarti bakhil tidak mau bayar zakat. Atau bakhil terhadap apa yang Allah berikan berarti tidak mau bersedekah. Dua-duanya. Kita ingin buktikan bahwa buruk di dunia dan buruk di akhirat. Apa saja keburukan di dunia dan apa saja keburukan di akhirat. Maka jawabannya, ahibati habibakumullah, keburukan di dunia bagi orang yang bakhil, hartanya tidak akan dipenuhi dengan berkah. Harta yang tidak disedekahkan tidak akan dipenuhi dengan berkah. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta tidak akan berkurang jika disedekahkan. Pemahaman balik dari hadis ini berarti adalah harta berkurang jika tidak disedekahkan. Itu namanya mafhumul mukhalafah. Ya, pemahaman balik dari hadis ini berarti harta berkurang jika tidak disedekahkan. Ini salah satu keburukan di dunia bagi siapa yang tidak mensedekahkan hartanya. Kemudian keburukan di akhirat, oh banyak. Ya, bagi yang tidak mau bayar zakat, sangat banyak. Di antaranya ayat yang disebutkan oleh penulis di sini, kemudian ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 180, Imam Ibnu Katsir menyebutkan begitu banyak bahaya di akhirat bagi orang-orang yang bakhil. Saya sebutkan beberapa hadisnya. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, innal ladzi la yuaddi zakata malih yumathilu lallahu lahu ma lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra' lahu zabibatan thumma yulzimuhu yutawwiquhu yaqulu ana kanzuk ana kanzuk. Sesungguhnya orang yang tidak mau bayar zakat hartanya, ini berarti apa? Bakhil atau syahih? Hah? Syahih. Karena tidak mau membayar yang wajib. Itu namanya syahih. Sudah wajib enggak mau bayar dia. Ya, sudah wajib tidak mau bayar. Apalagi yang sunnah. Sesungguhnya orang yang tidak mau bayar zakat hartanya, Allah akan buatkan untuknya Pak dari hartanya tersebut pada hari kiamat syuja'an aqra, yaitu ular jantan yang botak. Ular jantan botak yang memiliki zabibatan, dua taring. Thumma yulzimuhu yutawwiqu. Syuja' itu adalah ular yang ada dua titik hitam di atas kepalanya. Dua titik hitam itu menunjukkan bahwa ular tersebut bisanya sangat sangat sadis atau sangat keras, sangat berbahaya bisanya. Jadi syuja adalah ular yang memiliki dua titik hitam yang bisanya sangat berbahaya. Lahu zabibatan, dia memiliki dua tarik. Tsumma yulzimuhu, kemudian ular tersebut melilitnya, yutawwiquhu, yaqul, dan ular tersebut mengatakan ana kanzuk, aku hartamu, Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di riwayat Imam Ahmad juga, "Ma min 'abdin la yu'addi zakata mali illa ju'ila lahu syuja'un aqra" yatba'uhu yafirru minhu wa huwa yatba'uhu fa yaqul ana kan, ya, yang artinya tidaklah seorang hamba tidak menunaikan zakat hartanya melainkan dijadikan untuknya sebuah ular syuja'. Sekali lagi, syuja' itu ular bertitik hitam dua di kepalanya dan bisanya sangat berbahaya. Akibat bisanya sangat berbahaya, dia aqra itu buta, botak, sangat berbahaya, akhirnya menyebabkan kepada kepalanya sendiri. Yatba'u, ular tersebut mengikuti si pemilik hartanya, si pemilik hartanya lari dari ular tersebut dan ular tersebut terus mengikutinya. Dan ular tersebut mengatakan, aku hartamu. Nah, ini bahayanya orang yang bakhil, tidak mau bayar zakatnya. Jadi bukan malah buruk, karena sebagian orang bakhil menganggap, alhamdulillah aku kada berzakat. Ya, dia menganggap baik. Tapi, nah di sini terdapat pelajaran, sering saya ulang-ulang pelajaran ini. Seorang muslim selalu dalam benaknya adalah bagaimana bisa sukses setelah mati. Nyaman, selamat, tentram, aman setelah mati. Itu selalu yang ada dalam pikiran seorang muslim. Mungkin dia ditakdirkan oleh Allah di dunia kere, miskin, ekonomi menengah ke bawah, bahkan mungkin nyungsep di bawah, kada naik-naik, ya. Tetapi jangan sampai dia di akhirat nanti setelah mati juga demikian. Yang ada dalam benak seorang muslim selalu bagaimana bisa selamat di akhirat. Lihat, ada hadis lain dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, di dalam kita dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzi rahimin ya'ti dza rahimah fayas'aluhu min fadl ja'alahu Allahu 'indah fayabkhalu bihi 'alaihi illa ukhrija lahu min jahannam syuja'un yatalammadhu hatta yutawwiquhu." tidaklah seorang yang mempunyai hubungan rahim didatangi oleh rahimnya, lalu ia meminta kepadanya dari kelebihan yang Allah telah berikan di sisinya. Ya, selalu ingat, ya, harta yang kita miliki itu Allah yang ngasih. Pemilik aslinya cuma Allah. Maka ia bakhil terhadap rahimnya tersebut, melainkan akan dikeluarkan untuknya dari neraka jahannam. Syuja'a, yaitu ular bertitik hitam, saking banyak bisanya kepalanya botak. Yatalammadhu itu artinya adalah dia mengejar-ngejar si pemilik harta tersebut, hatta yutawwiquhu, sampai dia melilitnya pemilik harta tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda lihat dalam tafsir surat At-Taubah ayat 34, 35 juga seperti itu. Ini salah satu siksaan orang yang bakhil. Maka jangan pernah menganggap ya orang yang bakhil baik. Mungkin bagi orang yang tidak orientasi akhirat baik, hartanya tersimpan banyak. Tetapi bagi orang yang pemikirannya bagaimana bisa selamat di akhirat, itu tidak baik. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam." فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. At-Taubah ayat 34-35. Dan orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mensedekahkannya di jalan Allah, maka beritakan kepada mereka siksa yang pedih. Siksanya bagaimana? Pada hari kiamat, mereka emas dan perak yang mereka simpan dipanaskan dalam neraka jahanam sehingga berubah menjadi lempengan emas, lempengan perak, lempengan api, ya, lempengan api. Kemudian ditempelkan di bagian tubuh yang sangat rentan terhadap panas, seperti dahi, kemudian punggung dan lambung. Penyebutan tiga itu tidak sembarangan. Kalau seandainya kada percaya itu panas dibandingkan yang lainnya, coba aja. Ya. Setrika panas tempelkan di dahi, bedakan dengan tempelkan di telapak kaki. Ya. Niscaya lebih panas di dahi dan di punggung dan di lambung. Nah, ini bahayanya. Makanya penulis mengatakan di sini mereka berpikir bahwa itu lebih baik buat mereka, akan tetapi justru itu lebih buruk. Ya, lebih buruk mereka, buat mereka dalam agama dan dunia mereka sekarang maupun nanti. Ini menjadi pelajaran bagi kita para ikhwah. Apabila dalam kehidupan kita, problematika hidup yang kita hadapi, di sana ada tarik ulur kepentingan antara akhirat dan dunia, dahulukan akhirat. Meskipun di dunianya sengsara, kere, miskin, dahulukan akhirat. Karena kenikmatan akhirat tidak bisa dibanding dengan kenikmatan di dunia. Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yammi falyanzur mimma yarji'. Tidaklah dunia kenikmatannya dibandingkan kenikmatan akhirat surga, kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan, lalu dia angkat. Apa yang menetes dari jarinya tersebut, itulah dunia. Dan apa yang tersisa dari air lautan, itulah nikmat surga. Tidak bisa dibandingkan. Maka sekali lagi saya katakan, sering kita hadapi di dalam kehidupan kita, problematika tarik ulur kepentingan. Ya. Ini kalau saya kerjakan dapat nih, dunianya ganal. Cuma bermasalah di akhirat, haram. Tapi haramnya sedikit Jepang. Enggak bisa. Ya, harus orientasinya akhirat. Saya harus sukses di akhirat. Kan rugi sekali. Sudah miskin, melarat, sengsara di dunia, di akhirat masuk neraka pulang. Ini kan saya sering mengatakan miskin, melarat, sengsara, miskin, melarat, maksiat, sengsara dunia akhirat. Sudah miskin, maksiat pulang. Ya. Ini hati-hati. Kemudian penulis mengatakan qala Allah taala sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Nah, ini tadi maksud dikalungkan tadi adalah apa? Ular. Ular syuja'. Syuja' itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya adalah pemberani. Syuja'. Tetapi dalam bahasa Arab yang lain maksudnya syuja' adalah hayyah lahu nuqtatan as-sauda 'ala ra'sihi. Sebuah ular yang mempunyai dua titik hitam di atas kepalanya. Dan ular yang seperti itu bisanya sangat berbahaya. Saking banyaknya bisa yang dimiliki yang berbahaya, sampai otaknya, sampai kepalanya akra, botak. Ustaz, memang ada ular yang tidak botak. Maksudnya, kalau Anda lihat ular yang lain, di kepalanya itu ada sisik-sisiknya. Ini tidak ada. Nah, itu maksudnya. Ayyaj'alu ma bakhilu bihi tawqan fi a'naqihim yu'adzabuna bihi kama warada fil hadisis sahih. Maksudnya adalah Allah akan menjadikan harta yang mereka bakhilkan itu sebagai kalung pada leher-leher mereka seraya mereka disiksa dengannya sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, innal bakhila yumatsalu lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra' lahu zabibatan thumma ya'khudhu bilih zamataihi yaqul ana maluk ana kanzu. Sesungguhnya orang yang bakhil itu pada hari kiamat hartanya akan dijadikan seekor ular jantan yang botak, yang memiliki dua taring. Kemudian ia mematok kedua rahang pemiliknya, seraya berkata, saya adalah hartamu, saya adalah harta simpan. Maksudnya gini, saya adalah hartamu, saya adalah harta simpan. Jadi dipatok, kemudian si ular tersebut berkata seperti itu. Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah perkataan menarik ketika beliau menafsiri ayat surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Beliau mengatakan man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bih. Yang artinya barang siapa yang mencintai sesuatu dan ia dahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka ia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Orang yang lebih mencintai hartanya dibandingkan taat kepada Allah dengan berzakat atau bersedekah, maka ia akan disiksa dengan harta tersebut. Ini kaidah dalam hidup para ikhwah. Yang mencintai sesuatu dan ia lebih cintakan sesuatu tersebut dibandingkan taat kepada Allah, maka ia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Di dunia dan di akhirat. Saya beri contoh. Orang yang mencintai perdagangannya dibandingkan dia taat kepada Allah, sholat Jumat, sholat berjamaah bagi laki-laki, maka dia akan disiksa dengan perdagangannya tersebut. Dibuat sibuk, dibuat pokoknya disiksa dengan perdagangannya tersebut. Di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian beliau memberikan contoh seperti Abu Lahab. Lebih mencintai istrinya dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya nanti di akhirat yang menyiksa dia siapa? Istrinya. Allah berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yaitu Ummu Jamil. Jadi istrinya ini cantik. Dan Abu Lahabnya pun ganteng. Kenapa disebut Lahab? Karena wajahnya itu bersinar. Maksudnya ganteng gitu orangnya. Ini menunjukkan bahwa neraka lintas rupa. Ya, harus diyakini baik-baik. Yang bungas-bungas belum tentu surga. Mana ya? Jadi model-model kita ini alhamdulillah. Ya, yang neraka lintas manusia. Tidak mengenal ras, tidak mengenal kulit. Yang penting jika dia pantas masuk neraka, disiksa oleh Allah di dalamnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya membawa kayu bakar menambah api yang membakar Abu Lahab. Jadi Abu Lahab sudah dibakar dia di dalam neraka, ditambah lagi oleh orang yang dicintainya. Ini kan menyakitkan, ya. Di dunia dibela-bela, ya, disayang-sayang, di akhirat nusuk dari belakang. Ya, membakar menyiksanya sendiri. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, jangan dianggap baik. Bal huwa syarrul lahu. Dan perlu diketahui para ikhwah, sifat bakhil ini sifatnya orang-orang munafik. Makanya orang beriman tidak akan pernah kumpul di dalam hatinya kebakhilan dan keimanan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ul iman wasyuhhu fi qalbil 'abdi abada." Tidak akan berkumpul keimanan dan sifat bakhil di dalam hati seorang hamba selamanya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah bakhil. Bahkan beliau mempunyai gelar la yaruddu sa'ilan. Tidak pernah menolak orang yang meminta. Apa yang beliau miliki, maka beliau kasih. Tidak pernah menolak orang yang meminta. Pernah orang minta, ya Muhammad, a'tini, wahai Muhammad, berikan kepadaku. Maka beliau memberikan. Kemudian minta lagi, a'tini, berikan. Sampai diberikan kambing sebanyak 2 lembah. Kemudian orang ini masuk Islam. Kemudian orang ini pulang ke kampungnya. Kemudian orang ini mengajak orang kampungnya masuk Islam. Gara-gara itu. Ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Wahai kaum, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian seperti orang yang tidak takut miskin. Beliau mempunyai gelar la yaruddu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang minta. Suatu ketika ada seorang wanita khusus menenunkan surban khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak punya surban, yang dengannya beliau memakai surban menerima tamu dengannya. Beliau tidak punya. Maka wanita tersebut menenun khusus untuk beliau. Lalu sesudah jadi diberikan kepada Rasulullah SAW dan dipakai. Pertama kalinya dipakai. Sudah tidak punya kecuali itu, diberikan secara khusus, ditenun secara khusus, dipakai baru sekali. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak. Wahai Rasulullah, bajumu bagus, surbanmu bagus. Itu langsung dikasih oleh Rasulullah SAW. Ini kalau ada handphone pian bagus. Kamu kena bawa kah? Sengaja ada di bawahnya. Ya. Ibu-ibu kalau ada tas bagus pengajian, setiap kali pengajian bawa tas hanyar. Ya. Singgung tas pian bagus di mana nungkar. Itu sunnahnya dikasih. Kalau mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang minta-minta tercela. Ya. Jangan asal minta-minta. Oh, bisa praktekkan nih, Ustaz. Minta-minta tercela, kecuali untuk 3 orang. Tidak halal untuk minta-minta. Maka para sahabat marah melihat kelakuan sahabat ini. Mereka mengatakan, "Mah, bagus kelakuan ini, kamlah. Laqad alimta anna Rasulullah SAW la yaruddu sa'ilan." Sungguh engkau telah mengetahui ya Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Benar dikasih itu. Ya. Kalau sebagian orang tidak. Ngasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kak? Baik, alhamdulillah dengai. Habis itu. Anu, kena ke rumah kai. Ada kulkas tu ambil di rumah. Tapi baiki dulu. Nah. Ya. Nah, ini para ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Lalu kata sahabat tersebut, apa yang terjadi? Ma as'aluhu li albasah. Aku tidak memintanya untuk memakainya. Walakin atakaffanu bihi, tetapi untuk menjadikan kain kafanku dengannya. Dan ternyata orang tersebut benar meninggal, mati syahid, dan dikafani dengan kain kafan yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang bakhil tidak akan pernah terkumpul di dalam hatinya keimanan. Artinya gini, sifat karakteristik orang beriman itu tidak bakhil, gitu loh. Itu intinya. Karakteristik orang beriman tidak bakhil, apalagi sahih. Sahih itu adalah bakhil terhadap yang wajib. Bakhil terhadap anak istri, ya. Nah, sebagian suami kepada anak istrinya bakhil. Tapi kepada orang lain tidak bakhil. Kepada istri bakhil, ya. Kepada wanita-wanita selain istrinya, ya. Handak apa pian ngapa? Ya, Mas Yazid, hati-hati. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicintai karena sifat pemurahnya, tidak bakhil. Imam Nawawi bercerita tentang sebab cintanya Rasulullah cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada seorang musyrik waktu itu berkata, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah." Indahnya bahasa Arab. "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah." Aku tidak pernah melihat seorang yang mencintai orang lain seperti kecintaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, 3 sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai. Yang pertama, husnu khilqatihi. Bagusnya penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah terlihat lecek di hadapan orang. Bagus penampilannya. Yang kedua, husnu khuluqihi. Bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, husnu hadiyatihi. Bagusnya pemberian Rasulullah SAW. Pemberian yang paling bagus adalah petunjuk Islam. Dan juga pemberian-pemberian duniawi. Makanya kalau seandainya Anda wahai para suami ingin dicintai oleh istri, maka sering-seringlah beri hadiah. Surprise gitu. Kalau ada anak-anak muda, zaman anak-anak milenial. Milenial itu artinya anak yang hidup dari mulai tahun 80-an, 1980 sampai 2000. Itu namanya milenial. Kalau ada mereka kan biasa, "Will you marry me?" Mengeluarkan apa cincin. "Maukah engkau nikah denganku?" Coba seorang suami memberikan kepada istrinya seperti itu. "Maukah engkau tetap mencintaiku?" itu urusan selesai. Ngejar bininya, hendak apa pian? Biasanya ada sesuatu di balik itu. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaq dzalika hadzil ayah. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini untuk membenarkannya. Jadi ayat ini, nah ini penting, ini ilmu tafsir. Ayat ini ditafsirkan oleh hadis. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan sayutawwaquna ma bakhilu bih. Yang artinya harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan. Nah, pengalungan ini bagaimana? Tafsirannya hadis. Nah, ini tafsiran salah satu jenis tafsir yang paling kuat, yaitu menafsiri ayat dengan hadis. Ya. Rasulullah SAW setelah membaca menjelaskan hadis ini, beliau baca ayat ini surat Ali Imran ayat 180. Baik. Fahaulai hasibu an bakhilu nafi'hum wa majdin 'alaihim fanqalaba 'alaihimul amru wa sara min a'zami madarihim wa sababi iqabihim. Artinya orang-orang bakhil itu menyangka bahwa kebakhilan mereka berguna bagi mereka. Ya, an bakhilu nafi'uhum wa majdin, akan menyelamatkan mereka. Namun ternyata perkaranya terbalik secara total. Bahkan kebakhilan mereka itu menjadi mudarat paling besar bagi mereka dan penyebab bagi siksaan atas mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mirathus samawati wal ard." Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena waktunya tidak cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.